kita akan lanjutkan dengan Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, yaitu At-Tayammum. At-Tayammum yaitu pembahasan tentang tayammum. Sebelum kita lanjutkan, coba siapa yang bisa menjelaskan apa maknanya tayammum? Muhammad, apa itu tayammum? Bersuci dengan menggunakan debu atau tanah. Pengganti dari apa itu? Pengganti dari wudu ketika tidak ada air. Ya, itu ringkasnya seperti itu. Nanti insya Allah akan dijelaskan pengertiannya. Baik. Di dalam pasal ini atau pasal ketiga ini akan dijelaskan oleh penulis Hafidzallah Ta'ala tentang apa itu tayammum. At-tayammumu lughatan, tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu artinya menyengaja atau berniat, ya, berniat atau menyengaja. Itu makna secara bahasa. Wa qala al-Jauhari rahimallahu taala, tayammamtu as-sa'ida lis-shalah. Aku bertayamum dengan menggunakan tanah, tanah untuk sholat. Maknanya apa? Wa asluhu at-ta'amum, yaitu bersengaja. Bersengaja untuk melakukan wudu dengan menggunakan tanah. Itu maknanya tayamum, ya. Nah, seperti itu. Sehingga tayamum itu secara lughah ringkasnya adalah yaitu al-qasdu. Artinya menyengaja atau berniat untuk atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Wa fil istilahi, adapun secara istilah makna tayamum itu apa? Arrafahu ba'du ahli ilmi, sebagian para ahli ilmi atau sebagian ulama mendefinisikan, memberikan pengertian tentang apa itu tayamum bi annahu mashul wajhi wal yadaini bi turabi tahurin ala wajhin mahsusin. Maknanya atau definisi dari tayamum secara istilah atau secara syar'inya adalah mashul wajhi, membasuh wajah atau mengusap wajah, wal yadaini dan kedua tangan, biturabin tahurin, dengan debu atau tanah yang bersih, ala wajhin mahsusin, sesuai dengan tata cara yang khusus atau yang tertentu, sesuai dengan cara-cara yang tertentu yang khusus. Artinya apa? Naam, membasuh atau mengusap wajah dengan kedua tangan, tapi bukan dengan air. Dengan apa? Dengan tanah atau debu yang suci dan dengan cara-cara yang tertentu, tata cara yang khusus yang diatur menurut syariat. Begitu, nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara atau sifat dari tayamum tersebut. Wa hukmuhu, sekarang pembahasannya apa hukumnya tayamum itu? Ai hukmu biha syar'u, yaitu bertayamum secara syar'i, apa sih hukumnya yang dimaksud? Nah, watustabahu bihas sholatu, ya, hukumnya adalah dibolehkan seseorang sholat dengan bertayamum. Maknahu at-tayamumu listibahati faqat. Artinya apa? Tayamum itu hukumnya adalah dibolehkan, ya, dibolehkan saja. Atau yang mengatakan demikian, wa amal wudu wal ghuslu fa huwa li raf'il hadas. Adapun kalau wudu dan mandi, ya, untuk bersuci dari hadas, itu sifatnya adalah raf'il hadas, bisa menghilangkan hadas. Adapun tayamum, ya, boleh atau dilaksanakan, disyariatkan boleh, tetapi tidak sampai menghilangkan hadas. Itu begitu sebagian para ulama, ya, sebagaimana dalam kitab Mu'jam Al-Mustalahat lil Alfadil Fiqhiyah, ya. Nah, sebutkan demikian. Artinya apa? Dari sisi hukum bahwa tayamum itu dibolehkan, hanya saja beda dengan wudu dan mandi. Kalau wudu dan mandi, hal itu juga disyariatkan karena bisa betul-betul mengangkat atau menghilangkan hadas atau kotoran. Adapun tayamum, maka disyariatkan dia, dibolehkan dia, tetapi dianggap tidak sampai menghilangkan hadas. Hanya saja dia ganti daripada wudhu ketika tidak ada air, dan sebagai toharoh juga. Ini sebagian pendapat. Nah, kemudian qultu, saya berkata, kata penulis, at-tayammumu fihi qawlani baina ahli ilmi. Tayammum itu sendiri secara hukum, maka ada dua pendapat di antara para ahli ilmu. Para ulama sebenarnya berpendapat, ada dua pendapat dalam masalah ini. Al-awwalu, yang pertama, annahu raf'un lil hadas. Bahwasannya tayamum itu bisa mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Pendapat pertama. Wasani, ada pun pendapat kedua, annahu mabihun lis shalah. Hanya saja apa? Pendapat kedua mengatakan bahwasannya tayamum itu ya sekedar dibolehkan saja. Sekedar dibolehkan saja untuk pelaksanaan sholat, yakni ketika tidak ada air, gantinya wudhu adalah tayamum. Ya, tetapi tidak sampai menghilangkan hadas. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi dua pendapat itu, mana yang rajih? Warrajihu al-qawlul awwalu. Yang rajih adalah pendapat pertama. Rajih itu maknanya yang kuat dan terpilih, ya. Itu adalah pendapat pertama, annahu raf'un lil hadas, bahwa tayamum itu insyaallah bisa menghilangkan hadas, ya. Meskipun kelihatannya cuma membasuh wajah dan kedua tangan begitu, tetapi ya sebagian ulama tadi mengatakan sekedar boleh tapi enggak bisa menghadas. Tapi yang sahih dalam perkara ini bisa menghilangkan hadas. Apa dalilnya? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, dikarenakan Allah ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah tentang wudhu, ayat keberapa? 6. Ayat yang ke-6 juga. Itu dalilnya. Di mana di lanjutan ayat yang sudah kita kenal itu Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya, ma yuridullahu, tidaklah Allah berkehendak, liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk menjadikan bagi kalian itu suatu ya haraj, yakni suatu kesesahan atau kesulitan. Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah berkehendak, liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian, menjadikan kalian, ya, walitimma ni'matahu, dan juga berkehendak untuk apa? Menyempurnakan nikmat-nikmatnya 'alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, dalam ayat sebelumnya, dalam apa? Panjang ayat ini diterangkan, ya, kalau kamu habis keluar dari kamar mandi atau gaul istrinya kemudian tidak ada air ya untuk mandi atau untuk wudhu, maka disunahkan, diperintahkan untuk tayamum, diperintahkan untuk bertayamum. Maka itu dimaksudkan adalah apa? Lihat ini dalil yang dijadikan pegangan di sini, ya. Nah, apa dari kalimat yuridu liyutahhirakum, Allah berkehendak untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian, yaitu dengan tayamum, sebagaimana pada ayat sebelumnya disebutkan. Ya, dengan wudhu dan tayamum atau mandi, semuanya itu adalah Allah mengendaki dengannya, liyutahhirakum, agar mensucikan kalian, atau agar kalian dibersihkan, disucikan dengannya. Waliyutimma ni'amatahu alaikum, dan juga agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun. Nah, ya, agar kalian semuanya bersyukur. Maka ini merupakan dalil bahwasanya mandi atau wudu atau kalau enggak ada air dengan tayamum, semuanya itu bisa membersihkan. Berarti apa? Bisa meraful hadas, itu mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Nah, itu dalil yang pertama. Wa dalilu tsani minas sunnah, adapun dalil kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa tayamum itu bisa menghilangkan hadas, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, Waju'ilat li, ya, atau disambung waju'ilat liyal ardu, dan Allah dan dijadikan untukku bumi ini, tanah ini, masjidan, sebagai sebagai tempat sholat, yaitu masjid, wa tahura, dan alat untuk bersuci, ya, sebagai suatu yang suci untuk dipakai sebagai alat bertoharoh, yakni bersuci. Nah, maka dalam hadis yang mulia ini, hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wuju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini, tanah ini adalah sebagai masjid, tempat sholat, dan tahura, alaihi, sebagai alat yang untuk bersuci, yaitu untuk berwudu, gantinya wudu yaitu dengan tayamum, seperti itu. Nah, ini termasuk keistimewaan atau kekhususan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis yang panjang, diterangkan bahwa Rasulullah SAW diberi 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Di antaranya ini, yaitu Allah jadikan tanah atau bumi itu dimanapun beliau dan umat beliau berada, nah, bumi manapun bisa dipakai untuk sebagai tempat sholat, yaitu masjid. Watahura, dan juga bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci atau bertoharoh. Nah, bumi manapun, ya, kita berada di tanah manapun bisa dipakai sholat, kecuali 2 tempat. Apa itu? Kuburan dan hamam, yaitu hamam itu kamar mandi, sahih, ya, yaitu kuburan dan kamar mandi itu tidak boleh. Adapun tempat selain ini dimanapun, di kebun, di taman, di tengah apa, di jalan atau di lapangan atau di mana saja, itu bisa dipakai tempat untuk sholat selagi tempatnya bersih, ya. Wa tahura, dan juga tanahnya, bumi manapun bisa dipakai untuk alat bersuci, yaitu untuk tayamum. Nah, ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya, ya, bersuci dengan tayamum itu bisa mensucikan, bisa membersihkan, yaitu rohul hadas, bisa mengangkat atau menghilangkan hadas. Nah, seperti itu, ya. Dalam hadis yang mulia ini, tahur yang dimaksud apa? At-tahuru bil fath, dengan memfathah huruf to'nya di sini, ma yata toharu bihi fayakunu turabu mutahhira, maknanya adalah, yakni sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat pembersih, ya, kalau dia bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci atau membersih, fayakunu turabu mutahhira, sehingga jadilah tanah atau debu yang dipakai alat pembersih tadi mutahhira, sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa, nah, membersihkan, ya, sesuatu yang bisa dipakai untuk membersihkan, yaitu menghilangkan hadas, begitu. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, idza shallal junubu bitayamum, apabila seorang yang junub itu sholat, ya, tetapi tidak mandi karena enggak ada air, lalu dia bertayamum, summa wajadal ma'a, lalu setelah selesai sholat kok dia dapati air, wajib alaihi istisal bi ijma'il ulama, bi ijma'il ulama. Nah, ya, jadi kalau orang yang berwudu, orang yang junub, ya, mau sholat gak ada air lalu dia tayamum, maka sholatnya apa? Sah. Akan tetapi begitu selesai sholat, loh, kok dia dapati ternyata ada air, ya, nah, wajib alaihi istisal, wajib baginya untuk tetap mandi. Wajib baginya untuk tetap mandi berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Sholatnya sah, hanya saja selama, ya, dia belum mandi meskipun sudah tayamum tadi, lalu mendapati air setelah itu, maka wajib tetap untuk mandi. Adapun sholat nggak perlu diulang karena sudah sah sholatnya, ya. Adapun kalau mandi, nah, harus mandi dan bersihkan kalau memang betul-betul dia dapati ada air. Wallahu a'lam. Syaitnya di sini adalah apa? Bahwa, nah, meskipun demikian, ya, karena tayamum itu adalah pengganti wudhu, nah, maka menurut pendapat yang sahih tetap bisa menghilangkan hadas. Hanya saja khusus untuk junub, mandi besar, ya, ini harus tetap dilakukan, ya, selama masih bisa didapati adanya air, ya. Tapi sebagai sholatnya kalau dilakukan dengan cara sekedar dengan apa, Tayamum saja kalau enggak ada air, maka yang demikian boleh dan sah salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bagian kedua. Sifatul mashi litayamum. Pembahasan kedua yaitu pembahasan masih tentang seputar sifat apa? Tayamum, yaitu sifatul mashi litayamum. Bagaimana cara membasuh atau mengusap wajah dan tangan ketika tayamum? Bagaimana caranya? Fadhahabal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu. Para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, coba saya tanya, para ulama Hanafiyah pengikut mazhab Imam siapa itu? Hanafiyah pengikutnya mazhab Imam siapa itu? Rijal, siapa aja? Imam Abu Hanifah. Pengikut mazhab Imam Abu Hanifah disebut dengan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Tayib, perhatikan di sini. Fadhahabal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu. Para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat annal masha yakunu ilal mirfaqaini ala wajhil isti'ad. Ya. Artinya apa? Bahwa mereka berpendapat namanya mengusap atau membasuh ya tangan itu panjangnya sampai ke siku-siku ya, kal wudu'i, seperti wudu. Begitu menurut pendapat mereka, menurut pendapat pertama yaitu Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat membasuh tangan atau tangan ketika tayamum itu batasannya sampai siku-siku, sama dengan wudu katanya. Wadahabal Malikiyah wal Hanabilah. Adapun para ulama Malikiyah dan Hanabilah, coba Salman, Malikiyah itu pengikut mazhab siapa? Imam siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sahih. Kalau Hanabilah pendapat siapa? Pengikut mazhab Imam siapa? Hudzaifah. Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah namanya ya, pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sahih, perhatikan. Ya, para ulama Malikiyah dan Hanabilah mereka berpendapat annal fardha mashul yadain ilal qu'aini. Ya, yang wajib ketika tayamum itu adalah membasuh kedua tangan hanya sampai ke qu'aini. Ku'ain, dari kata ku'un. Ku'un itu apa? Pergelangan tangan ya, tulang-tulang pergelangan tangan. Itu namanya ku'. Ini namanya ku' ya. Ku'un, kalau musananya ku'ain, ku'an atau ku'ain. Baik. Annal fardha yang wajib adalah mashul yadain ilal ku'aini. Bukan mirfaqain, tapi ku'ain. Yaitu ku', dua ku' ini. Ku' itu apa tadi? Tulang pergelangan tangan. Ya, itu yang wajib. Wasohi, dan yang sohi annal mashal yadain yakunu ilal qu'aini faqad la yusra'u az-ziyadatu ilal mirfaqain. Ya, yang sohi bahwasannya mengusap tangan ketika tayamum itu hanya sampai kepada qu'ain saja, yaitu kedua tulang pergelangan tangan. Tidak disyariatkan untuk menambahi sampai ke siku-siku. Enggak ada syariatnya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Naam. Seperti itu. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya. Ma huwal qu'ain? Apa sih yang dimaksud dengan al-qu'ain itu? Al-jawab fauqal kaffain, yaitu yang berada di atas telapak tangan. Kalau telapak tangan itu ini semua ya, kawan, ya. Kalau antum lihat tangan kita, ini telapak tangan yang ini. Maka yang di atasnya telapak tangan. Nah, ini ya. Ini namanya ku. Ya. Ini namanya ku. Ku ain berarti dua pergelangan, yang kanan dan yang kiri. Nah, begitu. Sehingga sampai batas inilah ya cara kita dalam membasuh atau mengusap kedua tangan ketika bertayamum. Jadi tayamum itu enggak sampai siku-siku, cukup sampai ku ain. Begitu. Ai yamsahul mutayammimu atau mutayammimu bihima ya yabda'ul awwalul an ya. Naam, yabda'ul awwalul yumna thummal yusra, ya, yaitu dia seorang yang bertayamum, dia mengusap, ya, tangannya dimulai dari sebelah kanan, tangan yang kanan hingga pergelangan tangan, kemudian tangan yang kiri hingga pergelangan tangan pula, dan itu cukup sekali tok, sekali saja, ya, tidak perlu sampai tiga kali, ya, ini untuk mengusap atau membasuh tangan dan wajah, itu sekali saja. Caranya begini, nanti akan disebutkan, ya. Jadi mengambil air, ya. Nah, mengambil air dengan tangan kiri dulu, diambil air, terus kemudian atau begini, ya. Enggak ada air, ya. Debu, ya. Baik, afwan. Bukan dengan ini tayamum, bukan air, bukan wudu kita, ya. Nanti akan disebutkan, dipukulkan begini dulu, ya. Jadi tangan kita, telapak tangan diletakkan di tempat yang ada debunya atau tanah. Kemudian jari yang apa, telapak tangan yang kiri atau tangan yang kiri digunakan untuk membasuh ini, ya, bagian punggungnya tangan ini dan bagian dalamnya tangan sampai pergelangan tangan. Sudah sekali. Terus gantian yang tangan juga membasuh yang kiri atau membasuh ini. Sudah gini aja. Sudah sekali, ya. Terus kemudian baru membasuh wajahnya. Sekali saja. Semuanya dilakukan hanya sekali. Begitu. Ulangi lagi, ya, nanti akan sebutkan dalilnya. Ya, jadi dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, seperti itu. Qala Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang bersih. Surat apa itu? Perintah tayamum An-Nisa ayat 43 dan juga Al-Maidah ayat 6. Ayat perintah untuk tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba, itu ada di surat An-Nisa 43 dan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, itu dalil tentang ini perintahnya, yaitu bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang bersih, yang suci. Wa minas sunnati, kemudian dalil dari sunnah atau hadis Nabi SAW, yakni hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, ya, mu'tazilan lam yusalli fil qaum, bahwa Rasulullah sallam melihat, ya, ada seorang laki-laki yang dia menyendiri tidak sholat bersama dengan kaumnya. Waktu itu, ketika itu, ya, pada saat tiba waktu sholat, ternyata ada seorang yang tidak ikut sholat begitu. Padahal orang-orang pada sholat semuanya. Maka Rasulullah melihat itu. Faqala, lalu beliau bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka antusalli fil qaum, apa yang menghalangimu, apa yang mencegahmu kamu sholat, ya, bersama dengan kaummu tersebut. Faqala, kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobatni janabatun, saya telah mengalami junub, yaitu dia ini mengalami junub, ya. Nah, apakah mimpi basah begitu, ya, atau dia habis menggauli istrinya begitu. Intinya apa? Orang ini mengalami junub, wala ma'a, tetapi tidak ada air untuk mandi, sehingga apa? Dia karena belum mandi, dia tidak ikut sholat bersama orang-orang yang lainnya. Itu alasannya. Ditanya, kenapa kamu tidak ikut sholat bersama orang-orang yang lain? Dia bilang bahwa saya mengalami junub, yaitu na'am, mengalami junub dan wala ma'a, dan tidak ada air untuk mandi. Qala, kata Rasulullah SAW, alaika bisu'idi, hendaknya kamu bersuci dengan menggunakan debu atau tanah, yaitu dengan cara tayamum. Fa innahu yakfika, karena yang demikian itu sesungguhnya sudah mencukupimu. Artinya apa? Kalau misalnya kita junub, ya ikhwan, terus tidak ada air, misalnya antum, misalnya di sini, ya, atau di pondok ini, pas qadarullah tidak ada air, antum junub, ya, terus bagaimana? Apa kemudian enggak sholat jamaah? Bukan begitu, tetap harus, ya. Sudah kesana kemari enggak ada air, kesana kemari keluar enggak ada air, ya. Maka kemudian kita boleh bertayamum sebagai gantinya apa? wudu, mandi atau mandi atau wudu. Jadi nanti kalau sudah selesai sholat misalnya, kok air yang ngalir, ada air, ya sudah, harus boleh, harus mandi ya, bersihkan diri dengan mandi. Adapun sholatnya tadi sah. Wallahu a'lam. Walhasil intinya syaitnya di sini adalah apa? Bahwa Rasulullah memerintahkan orang yang junub ya, nah, untuk tetap sholat dengan cara apa? Yaitu tidak dia bertayamum atau melakukan tayamum, yakni bersuci dengan menggunakan debu atau tanah, yaitu untuk melaksanakan sholat, yakni sebagai gantinya wudhu. Nah, itu mencukupi ya, kalau memang betul-betul tidak ada air. Nah, wallahu a'lam. Tambahkan sedikit lagi satu hadis. Wa an Ammar bin Yasirin, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallam menyuruh saya untuk suatu keperluan ya. Fa aznabtu, kemudian aku mengalami junub. Falam ajidil ma'a, akan tetapi aku tidak mendapati air untuk apa? Mandi junub atau mandi janabah. Ha? Fatamarraqtu fi sa'idi ya, kama tamarrabud dabah. Lalu aku pun berguling-guling di tanah. Nah, gitu ya. Seperti hewan ya, hewan yang berguling-guling di tanah. Kenapa? Karena dia waktu mau junub, mau mandi enggak ada air. Akhirnya dia gelundung-gelundung ya, berguling-guling di tanah ya. Karena apa? Ya sebagai gantinya mandi begitu. Maunya niatnya begitu. Summa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia ini ya. Kita semua tahu kisahnya. Summa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah menasihati, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya hanyalah cukup bagimu wahai Ammar untuk kamu ya memukulkan dengan tanganmu seperti ini. Nah, begitu ya. Yaitu ke tanah begini. Ya, enggak usah kamu bergulung-gulung begitu. Kalau ingin tayamum, bukan begitu caranya tayamum. Bersuci dengan tanah bukan begitu, tapi cukup dengan telapak tanganmu kamu gunakan, kamu pukulkan ke debu atau ke tempat yang di situ ada debunya atau tanahnya. Hakada. Thumma daraba biyadaihi al-ardha. Lalu beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah, darbatan wahida, sekali pukulan. Maksudnya disentuhkan ke tanah begini, sekali pukulan, bukan dikepuk begini. Bukan begitu maksudnya, yaitu dengan ditempelkan ya telapak, kedua telapak tangannya di tanah atau di tempat yang ada debunya, darbatan wahida, sekali pukulan atau sekali ya sentuh begitu. Summa masaha shimala alal yamin. Lalu tangannya ini, tangannya yang kiri membasuh yang kanan dulu sampai pergelangan ya, dimulai dari ini, dari punggungnya, depannya itu, kemudian depan. Nah, udah ya, gini. Terus kemudian ini. Nah, gitu aja. Sudah sekali ya, perhatikan. Summa masaha shimala alal yamin. Lalu beliau membasuhkan tangan yang kiri kepada yang kanan. Wa dhahira kafaihi wa wajhahu. Ya, na'am, bagian dhahir atau bagian luar telapak tangannya, terus kemudian langsung ke wajahnya dan wajahnya. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Perhatikan, sekali saja. Ya, sekali tepuk atau sekali pukulan ke tanah, plek begitu ya, nempel di tanah, plek gitu, untuk langsung satu kali saja, yaitu langsung mengusap tangannya, kedua tangannya hingga pergelangan, yaitu kanan dulu baru kiri, baru kemudian langsung wajah, enggak perlu diulang lagi pukulannya ke tanah. Itu kalau cara seperti ini juga boleh. Atau dalam riwayat yang lain akan disebutkan di sana, yaitu boleh melakukan dua kali. Jadi misalnya untuk tangan dulu diletakkan begini ke tanah, kemudian sebelah kanan diusap dulu, demikian pula yang kiri, kemudian diletakkan lagi ya, kemudian untuk wajah. Yang demikian juga boleh karena ada riwayat yang lain seperti itu pula. Wallahu a'lam. Jadi dalam hadis Ammar bin Yasirin tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Itu yang ringkas ya. Jadi kalau orang itu mau tayamum bukan dengan cara gelundung-gelundung di tanah ya, atau bergulung-gulung di tanah, ya, tetapi cukup dengan cara bertayamum, yaitu menempelkan atau meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian membasuh tangan yang kanan dulu hingga pergelangan, demikian pula yang kiri dengan sampai pergelangan satu kali, lalu kemudian mengusap wajahnya, itu pun juga sekali saja. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Qala An-Nawawi rahimallahu taala Imam An-Nawawi rahimallahu berkata, "Naam wa ijma'atil ummatu 'ala anna tayammuma la yakunu illa fil wajhi wal yadaini." Ya, kata Imam Nawawi rahimallahu, umat ini yaitu umat Islam telah sepakat dengan para ulama-nya bahwa tayamum itu tidaklah terjadi kecuali pada wajah dan kedua tangan. Sawa'an an hadasi asgharin au akbarin. Sama saja, apakah karena hadas kecil ataupun hadas besar, maka boleh bertayamum kalau memang tidak ada air. Wasawa'an anil a'dha'i kulliha au ba'dihah. Sama saja, ya, untuk seluruh anggota tubuhnya atau sebagiannya. Wallahu a'lam. Itu kata beliau. Intinya apa ya ikhwan? Bahwa bertayamum itu perkara disyariatkan. Kapan? Ketika tidak ada air untuk mandi atau untuk berwudu. Bayangkan tadi ya, dalam hadis Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengalami apa? Hadas kecil apa besar? Hadas besar, yaitu apa? Junub. Ah, begitu ya. Nah, kalau hadas besar saja dibolehkan untuk tayamum, apalagi hadas kecil. Kalau hadas kecil contohnya apa, Haidar? Kencing, terus apa lagi? Berak, terus kentut dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, jadi demikian. Maka sehingga dari hadal-hadal ini semua bisa kita simpulkan ya, bahwa tayamum itu perkara yang disyariatkan dan dibolehkan bagi seorang yang ingin mandi atau berwudu namun tidak mendapati adanya air. Dan juga tayamum itu bisa menghilangkan hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Hanya saja orang yang sudah bertayamum untuk sholat karena junub, nanti kalau dia mendapati air setelah selesai sholat, maka boleh baginya untuk mandi, untuk membersihkan dari junubnya ya. Adapun sholatnya tadi meskipun dengan tayamum saja sudah mencukupi, tidak perlu lagi untuk diulang, sholat sudah sah ya, seperti itu. Nah, dan juga dari pelajaran ini dapat diambil faedah bahwa debu atau tanah adalah sesuatu yang suci, bisa dipakai untuk bersuci ya. Nah, seperti halnya air ya, maka debu atau tanah dimanapun suci ya, bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci. Dan juga ringkasnya kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa tayamum itu caranya gampang, mudah. Coba sebutkan Salman, gimana caranya tayamum yang ringkas? Pertama bagaimana? Membasuh langsung begitu. Lah, enggak ditempelkan ke tanah dulu. Iya, jadi ya, perhatikan nih, telapak tangannya diletakkan di bumi atau di tanah, yaitu ditempelkan pada benda yang ada debunya atau tanahnya. Ya, tempelkan begini. Terus kemudian basuh apa, mengusap tangannya yang kanan dulu ya, bagian belakang ini. Ya, sudah, baik ini juga. Sudah. Lalu kemudian wajahnya. Langsung sekali-sekali semua. Paham? Ngerti ya? Itu saja tayamum ya. Sehingga paling mudah, dan tayamum itu memanjangkan untuk membersihkan tangan itu tidak sampai ke siku-siku, tapi hanya sampai mana? Sampai pergelangan tangan saja, yaitu pada kuk saja. Kuk itu yakni pergelangan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tayamum. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pembahasan tentang sholat, yaitu kita akan masuk pada syarat-syarat sahnya sholat insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. pakai kotak.